lama sudah kita tak bertemu. Dalam kerinduan yang dalam, engkau tetap akan ku kenang. Di sini masih tersisa cerita masa kecil kita. Kita telah dibesarkan oleh kesederhanaan zaman, kasih sayang ayah bunda tentramkan hidup kita. Mereka selalu kita.